tadi ketua panitia dan rekan-rekan dari gedung community. Gedung community menunggu kehadiran Rena, lebih-lebih menunggu Rena yang nyanyi dengan judul lagunya punya dari Umi Elvi. Apa itu? Bimbang. Oh. Yang beliau tunggu dari siapakah tadi itu. Siapakah namanya beliau? Aba Karebet. Siapakah nama beliau? Ngerepek Mas Bram. Salam hormat kepada beliau, Bos Mukhlis, yang menunggu lagu Bimbang. Bimbang. Punya dari Bos Umi Mukhlis. Ya betul sekali. Ya. Spesial untuk beliau dan gedung community masih ada Rena KDI. Depan waduh, selamat siang. Bisa nyanyi Mbak? Bisa nyanyi? Sampai hatimu melupakan janji yang di luar pagar. Kita goyang Sonata ya. Boleh saja Mas Bro yang ada di kapal. Waduh ambil nyut. Baca yang cek mabuk loh ya. Anak pantai ini semuanya kita goyang bareng. Ca. Yeah. Mas Mukhlis, lagu barusan ini buatmu loh Mas Mukhlis. Just for you loh Mas. Bilang apa sama saya? Makasih, makasih tok musuhan Mas. Kata-kata cinta, kata-kata manis mesra sing liyane ngono ora ono. Ora ono. I love you full wis. Lek jarine Tatan ayah flu ya.